Pemirsa Metro TV di seluruh penjuru tanah air Indonesia, di internet, di luar negeri, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini, Pak. Lalu kita bicara, di sini saya melihat ada super point yang sudah Bapak bagikan pada kami, yang bunyinya, jangan menunggu untuk menjadi mampu sebelum Anda berangkat dalam perjalanan hidup ini. Betul. Semua kemampuan dan kehebatan Anda bangun dan miliki karena Anda menjalani kehidupan ini dengan penuh. Betul. Lalu Pak, apa yang sebenarnya dimaksud dengan kehidupan yang penuh, Pak? Satu dulu ya, dan ini penting sekali, bahwa the skill of doing, keterampilan untuk melakukan, comes from doing. Pegang dulu, bahwa keterampilan untuk melakukan itu datang dari melakukan. Anda tidak bisa membayangkan berenang lalu ahli berenang. Dalam kehidupan kita itu, kita sering hanya membayangkan lalu merasa berhak untuk mendapat. Mulai dari sekarang lakukan apapun, karena bahkan bicara salah itu melatih lidah. Apalagi kalau bicaranya betul. Yang kedua, hidup yang penuh itu hidup yang menarik untuk diceritakan. Saya tantang seluruh ayah Indonesia yang super. Ceritakanlah kehidupan Anda kepada anak Anda. Kalau sebentar anak Anda terus menguap gitu, ada kartun nggak ya di TV? Begitu? Berarti Anda tidak memimpin kehidupan yang penuh. Hiduplah secara penuh karena kehidupan yang penuh ini cerita perjalanan yang menarik. Dan perhatikan, semua pemimpin yang hebat di dunia adalah pencerita yang efektif. Effect itu efek, itu dampak. Waktu dia bicara ada pukulan di hati yang membuat orang mau berbangsa dengan baik, gitu kan? Mau melayani sesama dengan baik, bersungguh-sungguh menjadi ayah yang super. Itu hidup yang penuh. Lalu kalau kita tidak hidup untuk sesuatu, untuk apa kita dilahirkan? Padahal Tuhan tidak buat sampah. Hanya kita yang buat sampah. Pasti ada tujuan mulia dari kelahiran kita. Itu. Super sekali. Terima kasih, Mario. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang berada bersama-sama dengan kami untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super. Nama saya Muhammad Danang Subari dari Jalan Gumuruh, Gatot Subroto, Bandung. Yes, Bapak. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan, bagaimanakah menentukan timing yang tepat untuk memaksimalkan potensi super kita demi meraih kehidupan utuh di masa depan yang kita inginkan. Super. Nah, sekarang apakah Pak Mario mempunyai waktu-waktu yang baik untuk meraih hal itu? Terima kasih, salam super, assalamualaikum. Salam super. Waalaikumsalam. Kalau kita melayani dengan baik, setiap detik dari kehadiran kita di program ini itu dinilai besar sekali oleh para pengiklan. Tapi ada 14 tahun dalam kehidupan orang yang sama sekali tidak dihargai orang. Bisa dibayangkan? Jadi waktu itu disebut waktu yang tepat bukan karena perhitungannya. Tetapi karena kualitas yang kita lakukan dalam waktu itu. Sebuah kehidupan disebut penuh bukan karena panjang. Tapi karena yang dilakukan dalam masa kehidupan itu. Jadi, oh hari Selasa tidak baik untuk berbisnis. Ya, kalau dilakukannya dengan cara-cara tidak baik. Tetapi kalau bukanya ya malam Jumat, gitu jam 12 kurang 1, gerhana bulan, ada anjing melolong. Tetapi kita memulainya dengan niatan baik dan tiga hal ini yang ada nama Tuhannya. Dengan nama Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Mana Anda bisa salah? Dan satu lagi, kalau mau gagal, gagal yang terindah adalah gagal dalam proses melayani Tuhan. Karena itu tidak mungkin terjadi. Tuhan berkepentingan bagi keberhasilan orang-orang yang melayani beliau. Itu arti dari waktu baik. yaitu yang dilakukan dalam waktu itu. Itu.